Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة قال الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Memperjuangkan sebuah cita-cita membutuhkan pengorbanan. Untuk meraih sebuah cita-cita, apalagi cita-cita itu dibangun di atas kebenaran, di atas al-haq, maka membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Tidak mungkin untuk memperjuangkan sebuah cita-cita yang mulia kita berdiri sendiri. Kita membutuhkan berbagai macam unsur dan komponen untuk meraih cita-cita tersebut. Kemenangan demi kemenangan yang diraih di dalam perjalanan untuk menggapai cita-cita tersebut tentunya akan diselipi dengan berbagai macam bentuk kekalahan. Nah, karena kemenangan yang berkelanjutan tanpa pernah merasakan kekalahan justru akan berakibat buruk. Cita-cita tersebut kemudian akhirnya gagal untuk diraih. Akan tetapi terkadang kekalahan itu lebih berharga dari sekian banyak kemenangan. Karena dengan kekalahan itu akan menyadarkan diri kita betapa kecil dan lemahnya kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Keuntungan demi keuntungan, apabila tidak diselipi dengan kerugian, itu pun akan mengakibatkan diri kita terjatuh di dalam jurang kesombongan dan kekibiran. Akan tetapi dengan sedikit kerugian di sela-sela keuntungan yang kita raih, maka akan menyadarkan kita bahwa semua keuntungan itu sesungguhnya datang dari Allah Azza wa Jalla. Sukses dan berhasilnya seseorang untuk meraih keinginan dan cita-citanya itu tergantung dengan pertolongan dan bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Hamba-hambanya yang senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan banyak sedikitnya. Bukan dilihat dari jumlah dan kapasitasnya. Fakam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Alangkah banyak dan seringnya kelompok kecil mampu mengalahkan kelompok yang jauh lebih besar. Masyarakat muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan di dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, paman kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengisahkan kepada kita tentang beberapa penggal dari kisah perang Hunain yang terjadi dari Bibing langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Abbas bin Abdul Muttalib, syahidu yawma Hunain. Falazimu ana wa Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam nubarikku. Kata Al-Abbas bercerita kepada kita, saya ikut hadir dan menyaksikan terjadinya perang Hunain. Saya dan Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib, masih keluarga dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu mengiringi dan menyertai di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat selalu dengan Nabi. Falam yufarihu, kami sekejap pun tidak meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berpisah. Salah satu unsur yang mesti terwujud guna meraih dan menggapai cita-cita adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Orang-orang yang memang selalu tulus dan ikhlas di dalam memperoleh terwujudnya cita-cita tersebut. Tidak mungkin kita berdiri sendiri. Kita membutuhkan orang-orang yang selalu ada ketika kita memotivasi, memacu, mengingatkan kita. Seperti yang dibuktikan oleh Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib dan Abu Sufyan. Selalu menyertai Rasulullah SAW. Tanpa keberadaan teman pengiring yang setia, tanpa keberadaan sahabat yang selalu siap mendukung dan membantu, maka cita-cita itu akan sulit untuk tercapai. Kemudian kata Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dzati Allahu Khaybar. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunggah seekor badrak di hal yang berwarna putih. Sementara Abbas dan Abu Sufyan ada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun kendaraan tersebut. Kemudian kata Abbas Ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, "Falqa'al muslimun wal kufar." Saat itu bertemulah dua pasukan besar kaum muslimin dengan orang-orang kafir. "Fawallal muslimuna mudbirin." Pada saat pertama berkecamuknya pertempuran tersebut, kaum muslimin sebagian besar di antara mereka kemudian lari mundur ke belakang. Nasallahu alaihi wasallam. Banyak faktor yang membuat hal ini terjadi. Salah satu faktor yang diukur dari strategi militer dan pertempuran, karena kondisi kaum muslimin saat itu belum siap di suatu daerah yang sangat strategis bagi lawan, sementara musuh-musuh kaum muslimin dalam perang tersebut memang ahli di dalam menggunakan senjata jarak jauh, panah, lembing dan tombak. Maka di awal-awal pertempuran kaum muslimin sedikit besar di antara mereka, kemudian terpecah konsentrasinya, lalu mereka mundur ke belakang. Maka kaum muslimin yang dibolehkan dan dirahmati Allah SWT. Seperti itulah perjuangan kita untuk meraih cita-cita, apapun bentuk cita-cita itu. Apalagi cita-cita itu dibangun di atas kebenaran, di atas al-haq, pasti kita akan menjumpai hal yang serupa dengan ini. Betapa kita dihadapkan dengan kondisi dan kenyataan yang membuat kita mesti mundur ke belakang. Tetapi semua itu tentu ada sebab dan faktor yang membuatnya. Masalah muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Maka pada saat-saat seperti itulah akan terlihat, akan terbukti siapakah yang jujur berjuang dan siapakah yang tidak jujur di dalam perjuangan. Akan terlihat siapakah yang hamba, siapakah dia hamba yang segera menyadari dan mengakui kesalahan, kemudian bertaubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah dia menjadi hamba yang tercela, tidak sekedar menyadari tentang kesalahan yang telah dia lakukan. Karena di dalam perjuangan, apalagi perjuangan itu dimiliki oleh bersama, maka satu kesalahan yang menanggung akibatnya bukan dia yang melakukannya sendiri, tetapi akibatnya ditanggung oleh semua yang berada di dalam barisan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasdaku fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassatan." Takutlah kalian akan fitnah, ujian dari Allah Azza wa Jalla. "La tusibanna alladziina dhalamu minkum khassatan." Siksa dan ujian itu bukan hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim di antara kalian saja secara khusus, tetapi juga menimpa yang lain. Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abbas, "Ya Abbas, nadi akhadu samra." Wahai Abbas, panggil mereka yang telah mengucapkan janji setia di bawah pohon. Mereka para sahabat yang telah mengikat baiat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyerahkan jiwa dan raga mereka, mengorbankan harta dan kehidupan mereka untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan dakwah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Sikap yang dilakukan Nabi Sallallahu alaihi wasallam ini pun perlu. Ketika kita mereka-reka sebuah cita-cita yang indah, apapun itu cita-cita, baik dalam urusan dunia atau dalam urusan akhirat, perlu kita melakukan seperti yang dilakukan Nabi Alaihi Wasallam, mengingatkan kembali tentang visi dan misi yang telah disepakati bersama, janji setia dan bayat yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyatakan dukungannya kepada Rasulullah dan dakwah yang beliau bawakan. Maka Al-Abbas menyatakan, "Fakutu bi'anda tawfi ya ashab as-sabr." Kemudian Al-Abbas segera melaksanakan perintah dan komando dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betapa perlunya kita orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang memang setia. Melalui orang-orang tersebut, maka perintah, komando, pengarahan, tauhid itu disalurkan. Kata Abbas, "Fakutu bi'a'la sawti," maka aku pun berteriak dengan suara yang paling tinggi, wakana rajulan sajidan. Dan memang Al-Abbas dikenal sebagai orang yang lantang dan nyaring di dalam bersuara. Al-Abbas memanggil, "Ya sahabat samurah, wahai sahabat, mereka yang telah berjanji setia dan berbaiat di bawah pohon." Kata Al-Abbas, "Sallallahu laka anna aksatahu hina sami'u sawti aksatul bakri ala awladi." Kata Al-Abbas, demi Allah, setelah mereka mendengar panggilan itu, maka para sahabat seolah-olah mereka terkaget dan terkejut. Nah, layaknya sapi indukan yang memanggil, yang mendengar suara panggilan anak-anaknya, begitu cepat mereka sadar bahwa mereka telah berjanji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyerahkan jiwa, raga, harta dan apapun yang mereka miliki untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak pantas, tidak takut apabila kemudian mereka mundur ke belakang meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kata Al-Abbas, "Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tubuh bagratahu kibar al-kubar." Patutkan kaum muslimin yang berada di depan mereka mundur ke belakang, tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap maju ke depan mengenai bagratnya, mengarah ke pasukan orang-orang kafir. Ini ciri seorang hamba yang memang kuat. Demikian juga tekadnya membulat, apapun yang terjadi dia tetap maju ke depan. Dia tidak akan pernah berpikir untuk mundur ke belakang, karena cita-cita yang diperjuangkan adalah mulia, illa kalimatillah, untuk meninggikan dan menegakkan kalimat Allah di atas muka bumi. Kemudian pasca itu, kemudian mereka bertempur kembali antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Wa da'watu fil ansar, dan panggilan yang terdengar saat itu adalah untuk sahabat-sahabat Ansar. Ya masyarul Ansar, ya masyarul Ansar, wahai kaum yang telah mengatakan siap membela lagi Al-Ansar, membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil, diingatkan kembali satu sama lain saling mengingatkan, kita ini adalah pembela-pembela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang siap memberikan apa yang kita miliki demi tujuan yang mulia, membela Nabi Alaihi Wasallam dan membela dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumbahunna fi da'wah ala Bani Harith bin Khadrat. Kemudian setelah itu panggilan dan seruan lebih terpusat lagi kepada Bani Harith bin Khadrat. Dipanggil, ya Bani Harith bin Khadrat, ya Bani Harith bin Khadrat. Setelah secara umum dipanggil dan diseru, satu persatu dipanggil, diingatkan kembali akan tugas dan kewajiban masing-masing. Maka muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, maka pada saat itu kata Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu taala anhu, "Tanazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala baghlatihi kal mutaqabbil 'alayha." Setelah itu terjadi kondisi sudah berbalik, kaum muslimin sadar akan kesalahannya. Mereka kemudian maju kembali ke medan pertempuran melawan orang-orang kafir. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang panglima perang memperhatikan ke seluruh arah dan seluruh sisi medan pertempuran. Seorang panglima perang untuk kemudian mengatur sayap kanan harus kemana, apa yang harus dilakukan oleh sayap kiri, di mana terletak kelemahan kaum muslimin. Seorang panglima dan mutakhawwi yang ada di dalam. Kemudian Nabi Alaihi Wasallam maju ke depan sambil mengatakan in hazamu wa rabbi Muhammad, pasti mereka akan kalah demi Rabb Muhammad, demi Allah Azza wa Jalla, pasti mereka kalah. Sebuah tekad yang menyala, cita-cita yang betul-betul kuat ditunjukkan dalam Nabi Alaihi Wasallam. Dan di samping kanan kirinya adalah Al-Abbas Ibn Amr bin Muthalib, Abu Sufyan Ibn Harith, dan sekelompok kecil dari sahabat yang telah mendengar panggilan Al-Abbas Ibn Amr bin Muthalib. Pada saat itulah kata Nabi Alaihi Wasallam, Al-An Hina Hamiyal Waqid, inilah saat yang paling menentukan inti dari pertempuran hari ini. Kemudian Nabi Alaihi Wasallam Afadha Hasayatin Faramahunda di dalam Bukhar. Kemudian Nabi Alaihi Wasallam mengambil gedung tanah dan kerikil, kemudian melemparkannya ke arah orang kafir. Kata Al-Abbas, Wallahi, demi Allah, Fama huwa illa al-awa annahu rama bi aqyatihi ara hadzan jalila wa Allahu mudbira. Kata Al-Abbas, demi Allah, tidak lama terjadi setelah itu aku melihat bahwa Nabi Alaihi Wasallam dengan lemparan tersebut membuat kaum musyrikin, orang-orang itu tak terpukul mundur, kemudian mereka berlari meninggalkan pertempuran tersebut. Pertolongan dari Allah Azza wa Jalla unsur dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terlihat pada sesuatu yang sama sekali tidak pernah kita bayangkan. Apa arti dari kerikil? Apa arti dari debu dan tanah? Dibandingkan senjata yang bergenting, pedang, tombak, dan semua senjata tajam. Apa arti dari itu semua? Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongannya untuk kaum muslimin, mereka yang benar-benar tulus di dalam berjuang, memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla. Maka para kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Laqad makarakumullahu fi mawaqi'a kathiratin wa yawma Hunain, idz a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum shay'an wa dhaqat 'alaykum al-ardu bima rahabat. Thumma wallaytum mudbirin. Thumma anzala Allahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'ala al-muslimin wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzaba alladhina kafaru wa dhalika jazaa'u al-kafirin. ثم يغفر الله من بعد ذلك على من يشاء والله الغفور الرحيم. Allah mengingatkan kita dengan berbagai macam nikmat. Kemudian Allah mengingatkan kita saat kita kehilangan nikmat itu agar kita segera sadar akan kesalahan. Kemudian kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan kembalikan nikmat itu bahkan lebih daripada nikmat-nikmat yang sebelumnya. Allah menyatakan sungguh Allah telah memberikan pertolongan dan membantu kalian dalam banyak kesempatan. Demikian juga pada perang Hunain, idz a'jabatkum kathratukum, ketika sebagian di antara kalian ujub dengan melihat jumlah yang begitu besar, kemudian merasa pasti menang, kemudian merupakan bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia antum syekh, padahal jumlah yang besar itu tidak memberikan sedikit pun manfaat untuk sebuah kemenangan, bukan jumlah, bukan kapasitas, tetapi kedekatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah faktor yang paling menentukan kemenangan apakah tidak yang bisa kita raih. Wa dhaqat 'alaykum al-ardu bima rahabat, dunia itu benar-benar sempit. Thumma wallaytum mudbirin, kemudian akibatnya kalian lari meninggalkan medan pertempuran. Kemudian setelah para sahabat saat itu menyadari kesalahan, taubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. Allah turunkan ketenangan untuk Rasul, Allah turunkan ketenangan untuk kaum mukminin, dan Allah turunkan pasukan yang tidak mampu kalian lihat. Pertolongan sama pertolongan dari langit diturunkan Allah Azza wa Jalla. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. Kemudian Allah pun menerima taubat orang-orang yang Allah kehendaki. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah adalah ghafurur rahim. Wallahu a'lam bishawab. Maka ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, yang akan mengganggu, yang akan merusak sebuah cita-cita yang mulia adalah al-ujub, ketika merasa dirinya lebih kaya, ketika merasa dirinya lebih mampu, ketika merasa dirinya lebih ini dan lebih itu. Inilah salah satu faktor yang bisa mengganggu tercapainya sebuah cita-cita yang kita janjikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan lih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyar muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh rahmat Allah azza wa jalla. Memang di dalam setiap waktu dan saat yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan dakwah dan risalahnya, setiap putaran sejarah yang dilalui oleh Rasulullah SAW pasti memberikan banyak pelajaran dan ikro yang penting. Termasuk di dalam peristiwa perang Hunain, begitu banyak peristiwa-peristiwa yang bisa kita ambil dan bermanfaat tentunya di dalam kehidupan kita yang akan datang. Maka masalah muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dari rahmat Allah SWT, semoga beberapa hal yang kita petik dari hadis Al-Abbas bin Abdul Muthalib yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah taala pada khutbah pertama tadi bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan untuk kita dalam berjuang dan beramal. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru salam.